السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سبحانه الله سبحانه وتعالى الله mudahkan kita melanjutkan majlis kita dari kitab Tafsirul Muyassar juz yang keempat, dan insya Allah hari ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-146. Nah, silakan dibaca Abu Fatimah ya. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Dan berapa banyak dari para nabi berperang bersamanya para ahli ibadah, banyak para ahli ibadah, dan tidaklah wahanu mereka takut saja. Rasa lemah dengan apa yang menimpa mereka di jalan Allah, dan wama do'ufu, lemah ya do'ufu ya. Dengan, dan tidak merasa lemah dengan apa istakanu itu tidak menyerah gitu, tidak menyerah, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wa harfu istinaf, alwawu harfu istinaf, Al-Kafu. Nih, Ka'ayin itu satu paket. Jadi Ka'ayin itu dengan bimakna kam ya. Ini kam. Kam min nabi ini, betapa banyak nabi yang berperang bersamanya gitu. Jadi Ka'ayin ini ah? Kam. Iya, kam khobariyah, bilang kamna khobariyah. Oh, isim. Kam khobariyah saja. Amin nabiyin jar wa majrur. Qatala fi'lun madin ma'a dharaf al-ha'u mudhafun ilaih. Ribbiyuna sebagai fa'ilnya ya, Sadeh? Iya, fa'ilnya. Fa'ilnya. Kasirun sebagai ini. Ini apa, Sadeh? Apa? Na'at. Na'at ya. Farfu aku jawab Pak Arvin. Arvin ini saja. Lafzul istinaf aja enggak, Pak? Lafzul istinaf ma manafiyah wahanu fi'lun madin alwau sebagai fa'il lima jar wa majrur asoba fi'lun madin hum maf'ulun bih fi sabili jar wa majrur allahi mudhafun ilaih wa istinaf arfin ma maktub ke ma sebelumnya saja. Boleh atau ma-nya manafiyah. Manafiyah. Do'ufu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il wa arfin ma manafiyah istakan fi'lun madin saja. Iya, fi'lun madin. Alwaw sebagai fa'il wa arfin Allahu sebagai mubtada yuhibbu fi'lun mudhari'un fa'ilnya mustatir kembali ke Allah saja. Naam. As-sabirina sebagai khabar. Tafsirnya 146. Katsirun minal anbiya'i as-sabiqina qatala ma'ahum jumu'un katsiratun min ashabihim fama du'ufu lima nazala bihim min juruhin aw qatalin li anna dhalika fi sabil li rabbihim wa ma ajazu wala khadau li aduwihim innama sabaru ala ma asabahum wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak dari para nabi terdahulu sabikin terdahulu saja berperang bersama mereka jumhur kasir, berapa banyak dari sahabat mereka maksudnya saja? Ya, sekelompok besar dari pendukung mereka. Kelompok besar dari pendukung mereka dan tidaklah mereka lemah dengan apa yang diturunkan dengan mereka min juruhi dari dengan apa yang menimpa mereka berupa luka-luka dan apa menimpa mereka berupa luka-luka atau terbunuh oleh karena itu oleh terbunuh di jalan Allah oleh karena itu visa di jalan Tuhan mereka sah. Dan tidaklah mereka ajazu lemah saja. Ya. Wala khadau takut dan tidaklah mereka takut musuh-musuh mereka. Sesungguhnya mereka bersabar atas apa yang menimpa mereka dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar kalau fik menjazakallahu khairan. Ini apa ya? Hari ini Anda cuma bisa sampai jam 6 karena ada urusannya. Baik. A'udz billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama da'ufu wamastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak ya para nabi yang berperang bersamanya pendukung ya yang banyak famawahanu maka mereka tidak merasa lemah lima asabahum atas apa yang menimpa mereka fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun ada yang luka-luka, ada yang terbunuh, mereka tidak merasa lemah. Wama da'ufu wamastakan, yang mereka tidak menyerah ya, tidak pula patah semangat. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, ini sifat mujahidin dalam Islam ya. Mereka tidak peduli dengan luka-luka yang mereka dapatkan, tidak peduli dengan kematian atau terbunuh dalam peperangan, karena seorang muslim itu seluruh urusannya baik gitu ya. Kalau mereka mati dalam peperangan, maka mereka mendapatkan syahid dan mereka bahagia atas itu, dan kalau mereka mendapat kemenangan, maka mereka pun mendapatkan kebaikan pula ya, bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya ya urusan seorang muslim. Nah. As-sabirin tadi disebut khobar. Oh, ya harusnya sabirin maf'ul bih ya. Jadi wallahu yuhibbus sabirin. Allah lafzul jalal sebagai mubtada yuhibbu fil mudhari, as-sabirin sebagai maf'ul bih. Nah, jumlah dari yuhibbus sabirin baru sebagai khobarnya. Lafzul jalal Allah. Nah. Silakan dibaca Bu A'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana qawluhum illa qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tidak ada perkataan mereka kecuali bahwa mereka berkata, ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan berlebih-lebihan kami dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Wawu harfu afin ma harfu nafin kana fi'il maldi nakis qawla maf'ulbi. Hah? Hum maf'ulbi dari mana? Fi'il maldi nakis kan ini maldi nakis isim sama khobar ya kan? Oh iya, khobar, khobarnya berarti ya. Iya. Isimnya domir mustatir. Huwa ya. qaula khabar kana hum mudhafun ilaih illa adatul istisna mulghah ya Ustaz. Iya. An harfu nasbin masdarin qalu fil madhi al waw fa'il rabbana munada na maf'ul bi na mudhafun ilaih ikfir lana fi'il. Berarti Rabbana apa gimana ngirapnya? Rabbana itu munada ya Ustaz. Iya munada tapi harfu nidanya dibuang ya. Misalkan ya Rabbana. Ya Rabbana iya. Nah. Naknya mudhafun ilaih ya. Ikfir lana fi'il amar lidu'a lana jarwa majrur dhunubana maf'ul bi naknya mudhafun ilaih wa israfana awal harfu atfin israfana ma'tuf ala dhunubana fi amrina jarwa majrur na mudhafun ilaih wa sabbit awal harfu atfin sabbit ma'tuf ke ikfir lana aqadamana maf'ul bi dari sabbit na maf'ul bi wangsurna nanya mudhaf ilaih mudhafun ilaih ya wangsurna awal harfu atfin unsur ma'tuf ala apa zunuba zunubana ikfir kalau mau wangsurna ya tolonglah kami wangsurna ma'tuf ke ikfir lana alal qawmi jarwa majrur al kafirina na'at dari al qawmi nah 147 wa makana qawlun ha'ula issabirina wa makana qawla ha'ula issabirina wa ma kana qawla ha'ula'i sabirina illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa ma waqa'a minna min tajawuzin fi amri dinina wa thabbit aqdamana hatta la nafirra min qitalin aduwina. Jangan ditanwinin itu mudhaf. Min kitali aduwina. Min kitali aduwina. Wangsurna ala man jahada wahdaniyatika wa nubuwata wahdaniyataka wa nubuwata ambiyaika. Nah. Dan tidak ada perkataan orang-orang yang bersabar kecuali mereka berkata, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan apa yang terjadi dari kami yang berupa melampaui batas dalam urusan agama kami dan teguhkanlah pendirian kami sampai kami melarikan diri. Tidak melarikan diri dari berperang melawan musuh-musuh kami dan tolonglah kami atas orang yang menentang keesaanmu dan kenabian dan nubuah nabi-nabi. Benar, kenabian para nabi-nabi. Kenabian para nabimu ya. Gitu ya, Ustaz. Dan barakallahu fika jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dan tidak ada ucapan dari para orang yang berjuang di jalan Allah tersebut, melainkan mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan pelampauan batas yang kami lakukan, fi amrina pada urusan agama kami. Musabbit aqdamana, dan kokohkanlah ya derap langkah kami, dan tolonglah kami ya atas orang-orang kafir. Jadi, Orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mereka ucapkan melainkan doa semacam ini. Karena memang orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang meminta ampunan dari Rabb mereka agar dosa-dosa mereka diampuni, ya. Dan mereka berdoa agar ya dikokohkan langkah mereka sehingga berani melawan musuh dan tidak lari dari peperangan. Dan mereka memohon agar ya ditolong ya atas orang-orang kafir. Wa sunna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Nah, baca apa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atahumullahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberikan pahala dunia dan kebaikan, dan pahala berupa kebaikan di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Alfa istifnaf, kartu istifnaf, ata fi'il madhi, maf'ul bi, Allahu lafzu jalala sebagai fa'il, thawaba maf'ul bi, ad-dunya mudhof ilai, alwawu harfu atfin, husna ma'tuf ala sawab saban husna sawabi mudhof ilai, al akhirati mudhof ilai, alwawu istifnaf, Allahu lafzu jalala sebagai mubtada, yuhibbu fi'il mudhore, al muhsinina fa'ilnya dhamir kembali ke Allah, dhamir mustatir, al muhsinina maf'ul bi, jumlah yuhibbul muhsinina sebagai khobar. Fa'atawahu ula'ika sobirina jaza'ahum fid dunya bin nasri ala a'da'ihim wabil tamkini wabit tamkini lahum fil ardi wabil jaza'il husna wabil jaza'il hasani wabil jaza'il hasanil azimi fil akhirati wa huwa jannatun na'imi, wa huwa jannatun na'imi, wallahu yuhibbu kullaman ahsanu ibadatahu li rabbih, kullaman ahsana, ahsana fil madi ini, kulla ahsana ibadatahu li rabbih wa muamalatahu li khalqihi, li khalqihi. Maka Allah memberikan kepada orang-orang yang sabar pahala di dunia dengan berupa pertolongan atas musuh-musuh mereka dan kedudukan, Ustaz. Tamkin kekuasaan ya penguasaan penguasaan di bumi dan dengan pahala balasan yang baik dan besar agung di akhirat. Dan itu adalah berupa jannatun na'im. Allah itu mencintai setiap yang membaguskan ibadahnya untuk Tuhannya, untuk Rabbnya, dan membaguskan muamalahnya kepada makhluknya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu Allah memberikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang berjuang jalan Allah, pahala di dunia dan juga kebaikan pahala di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepada mereka balasan di dunia dan balasan di akhirat. Tentu Ini berlaku bagi orang-orang yang niatnya ikhlas dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang-orang yang melakukan perbuatan ibadah tapi tujuannya dunia, maka dia hanya akan mendapatkan dunia saja. Dan tetapi kalau dia niatnya adalah akhirat, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Nah. Ya, baca. Baca Burani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu kepada agama kalian. Maka kamu akan kembali menjadi rugi, orang yang rugi. Ya, harfu nida, ayu, munada, ha, harfu tanbih, alladina, isim mausul sebagai badal, amanu, fi'il maldi, alwawu sebagai fa'il, in harfu syartin, tuti'u fi'il mudhari majzum bi'in, alwawu sebagai fa'il, alladina isim mausul sebagai maf'ulun bih, kafaru fi'il madhi, alwawu sebagai fa'il, yaruddu fi'il mudhari majzum sebagai fi'il jawab syarat, kum maf'ulun bih, alwawu sebagai fa'ilnya, kum maf'ulun bih, ala aqabi jarwa majrur, kum mudhaf ilai, alfa'u harfu atfin, tangqalibu fi'il mudhari ma'tuf ya ke yaruddu, alwaw sebagai fa'il, khawasirina maf'ulun bi. Hah? Emang mungkin kalau Pak kembali ya? Hal ya. Tafsirnya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi in tuti'u alladzina jahadu uluhiyyati wa lam yu'minu birusuli minal yahudi wan nasara wal munafiqina wal musyrikina fima ya'murunakum bihi wa yanhaunakum anhu yudhillukum an tariqil haqqi wa tartaddu an dinikum fata'udu bil khusranil mubini wal halakil muhaqqiqi. Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariat-Nya, jika kalian mentaati orang-orang yang mengingkari uluhiyahku dan tidak beriman kepada Rasul-Ku dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, dalam apa yang mereka perintahkan kepada kalian dan apa yang mereka larang kepada kalian, mereka pasti akan menyesatkan kalian dari jalan kebenaran dan kalian akan meninggalkan agama kalian sehingga kalian kembali dalam kerugian yang nyata dan kebinasaan yang pasti ya. Ya, nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Fiik barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yarudduukum 'ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kalian ke belakang, yaitu kembali murtad gitu ya. Fatal qalibu khasirin. Lalu kalian kembali dalam keadaan merugi. Jadi sikap kita terhadap orang-orang kafir itu jelas ya. Al-wala kepada kaum muslimin dan al-bara ya, berlepas diri kepada orang-orang kafir. Karena kalau sekiranya kita mengikuti keinginan orang kafir, maka tentu mereka menginginkan agar ya kaum muslim itu kembali murtad dari agamanya. Dan memang ini sudah menjadi sunnatullah, bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani ya selamanya akan berupaya ya dan tidak ridho Islam menjadi agama kita. Mereka menginginkan orang Islam itu kembali murtad. Dan kalau kita lihat di tafsirnya, ini kan ada ucapan in tuti'ul ladina jahadu uluhiyati. Jika kalian mentaati orang-orang yang menentang uluhiyah. Karena memang kalau kita membaca sirah nabawiyah, begitupun banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, ya sebetulnya orang-orang kafir Quraisy itu, ketika ditanya ya siapa yang menciptakan mereka, ya pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka pun kalau bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, sama orang Muslim. Lalu apa yang membedakan orang-orang kafir Quraisy ketika itu? Padahal mereka juga mengakui Allah sebagai Rabb mereka, maka perbedaan mendasarnya adalah pada sisi uluhiyah. Ya. Sementara pada sisi rububiyah, orang-orang kafir Quraisy itu sebetulnya mereka ya sama-sama beriman kepada Allah sebagai Rabb mereka. Jadi kalau rububiyah, orang-orang kafir Quraisy pun punya tauhid rububiyah. Karena mereka mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta mereka yang memberi mereka rezeki, ya. Mereka mengakui itu. Namun yang mereka ingkari adalah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersamaan dengan pengakuan mereka bahwasanya Allah Rabb mereka, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka, namun mereka tidak mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang mereka sembah. Di situ titik masalahnya. Jadi kalau bicara rububiyah, kaum muslimin sama orang-orang kafir Quraisy ketika itu sama-sama memiliki tauhid rububiyah. Perbedaannya kaum muslimin memiliki namanya tauhid uluhiyah. Yaitu ya keyakinan bahwasanya hanya Allah satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Sementara orang kafir Quraisy, mereka bersamaan dengan menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala. Itu kesalahan mereka. Jadi hanya karena seseorang menyembah Allah, itu belum tentu dia seorang Muslim. Ya. Kalau ada orang yang menyembah Allah, ya kalau zaman sekarang misalnya dia sholat 5 waktu, dia puasa, dia zakat, semua rukun Islam dilakukan. Tapi dia melakukan kesyirikan, ya dia juga ya, menyembah misalnya kuburan keramat, tempat-tempat angker, ya, menyembah pohon-pohon besar, maka yang semacam ini bukanlah orang Muslim. Karena kalau seorang Muslim itu harus punya tauhid uluhiyah. Artinya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Semua bentuk kesyirikan apapun bentuknya, syirik kecil sampai syirik besar, semuanya dia jauhi, ya. Semuanya dia jauhi. Jadi ini yang harus dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin bahwasanya menjadikan Allah sebagai ilah saja itu enggak cukup. Ya, kalau tidak diiringi dengan menafikan seluruh ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya seorang muslim itu harus tauhid dan juga menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang seperti yang disampaikan di awal tadi, jadi untuk hari ini sampai jam 6 saja karena ini ada urusan yang harus berangkat pagi-pagi. Kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk nih. Bu Delis bertanya, ada cara tidak untuk membedakan ma yang artinya tidak dengan ma yang artinya apa? Dari sisi konteksnya. Kalau dari sisi konteks ya berarti ya yang artinya tidak ya manafia yang artinya apa si mausul itu dari sisi konteks. Kita lihat aja contohnya ya tadi misalnya mantan yang ada maknya. Wa makana gitu kan. Jadi dari sisi konteks bisa ya. Misalnya gini. Wa makana qawlahum illa an qalu rabbana. Coba aja artiin dengan tidak dan artiin dengan apa. Mana yang nyambung gitu kan. Kalau kita artiin apa dan apa perkataan mereka kecuali. Ini kan gak nyambung. Ya. Tapi kalau kita artikan dan tidaklah ucapan mereka melainkan. Ini berarti maknya mak nafiah. Ya. Jadi memang kalau mau tahu itu maknya mak isim mausul atau yang artinya mak atau mak yang artinya tidak, ya artiin aja coba ya. Misalnya tadi ada ayat sebelumnya, fama wahanu gitu ya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma du'ufu wa mastakanu. Ada maknya ada 3 nih. Kalau kita artiin maknya apa, nggak akan nyambung ya. Misalnya gini kita artiin, maka apa mereka lemah? Apa coba maksudnya? Nggak paham kita. Tapi kalau kita artikan maka tidaklah mereka merasa lemah. Ya, jadi dari sisi konteks kalimat sangat bisa ya, sangat bisa kita membedakan mana ma nafiah dengan ma isim mausul, satu lagi dengan ma isim ham ya. Karena ma ini banyak ya. Ma ini fungsinya banyak. Ada ma apa nafiah, ada ma isim mausul, ada ma isim istifham, ada ma isim syarat ya. Banyak, banyak fungsinya. Saat pasangan in illa dalam satu kalimat, in kan harfu nafi dengan ma. Dengan ma illa sama-sama ya. Justru asalnya ma ya, asalnya tuh ma sama illa. Asalnya ma sama illa. Karena ma itu memang asli huruf nafi gitu ya. Kalau yang lain kan kayak in, kemudian man kan ada juga ya. Man tapi dengan makna nafi ada. Justru aslinya adalah ma nafi, ma dan illa ya. Nah. Saya barangkali sampai di sini ya materi kita, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.